Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-191, Babu Fadli Salatil Jamaah, bab keutamaan salat jamaah. Naam. Perlu diketahui bersama bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki dewasa, yakni sudah balig, dalam keadaan mukim, tidak safar, dalam keadaan sehat, tidak sakit, dalam keadaan longgar, tidak ada udzur apapun, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang terkuat yang menggunakan dalil-dalil yang kuat dari banyak hadis bahwa sholat berjamaah 5 waktu bagi yang telah memenuhi ketentuan tadi, laki-laki balig mukim tidak sedang safar, kemudian sehat tidak dalam keadaan sakit, kemudian longgar dalam keadaan tidak ada udzur-udzur yang memberatkan, hukumnya adalah fardhu ain, wajib baginya untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau ditinggalkan, maka dia berdosa meninggalkan kewajiban berjamaahnya. Tetapi sholatnya sah, artinya kewajiban sholat telah gugur, telah dipenuhi dengan dia melaksanakan sholat. Tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah tadi. Nah, barakallahu. Adapun dalam bab ini sebagai bentuk motivasi dan semangat agar kita menjalankan sholat berjamaah itu secara ikhlas karena Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terpaksa, ya. Sehingga disebutkan dalam judul keutamaan sholat jamaah, apa saja yang didapatkan. Kita pelajari beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Baik, yang pertama adalah hadis yang ke-1064. Qala rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darjatan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan keunggulan 27 derajat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat sendirian itu sah, ya. Tetapi dia berdosa karena meninggalkan jamaahnya. Karena sholatnya sah, maka dapat pahala. Tetapi pahalanya kalah dengan yang berjamaah. Perbedaannya ialah sampai 27 derajat. Nah, baik. Adapun derajat yang satu ke derajat berikutnya itu tidak dijelaskan dalam hadis, ya. Tetapi ini menunjukkan keutamaan di surga nanti, bahwa derajat surga orang yang sholat berjamaah itu 27 tingkat lebih tinggi daripada yang sholat sendirian. Nah, taib, barakofikum. Semakin selisih banyak derajatnya, semakin jauh kualitas kenikmatan yang akan didapatkan. InsyaAllah, barakofikum. Tinggal kita berusaha untuk menjalankan dengan baik, ya. Membiasakan diri, lama-lama terbiasa, insyaAllah. Dan pelan-pelan, ya, menjauhi sifat malas, ya. Karena sebetulnya dia itu bisa menuju ke masjid, tapi rasa malasnya inilah yang memberatkan. Kalau ditanya kenapa kok sampai timbul malas yang memberatkan, jawabannya adalah karena saat itu sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau dekat dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak maksiat, maka sholat berjamaah bagi dia itu menyenangkan. Sudah dapat pahala, dia juga bisa mengambil manfaat dari sholat jamaah tadi, ketemu dengan teman-teman yang soleh, ya kan? Setelah itu bisa bekerja sama dengan mereka dalam amalan-amalan akhirat atau amalan-amalan dunia. Sering ketemu, sering interaksi, ya kan? Sering komunikasi, itu menguntungkan. Ini sebetulnya yang dicari oleh orang-orang yang sedang mengejar dunia. Apa itu? Relasi. Semakin banyak ketemu orang, semakin bisa berbicara dengan banyak orang, itu peluang bisnis yang besar. Mereka sampai rela nyewa tempat untuk mengajak mereka kumpul, mempromosikan produknya ataupun kegiatannya, ya. Bahkan sampai rela menggratiskan. Nah, ini gratis sholat berjamaah di masjid, ketemu banyak orang, orang yang baik-baik lagi. Karena orang yang sholat di masjid rajin itu, saksikan bagus imannya, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, ya. Maka untuk diajak kerjasama dalam masalah akhirat, jelas terpercaya. Kerjasama dalam urusan dunia juga bisa. Nah, barakafikum, saling membantu, ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Positif. Itu positif yang lain. Nah, dia sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 27 derajat lebih tinggi tingkatannya nanti di surga daripada yang sholat sendirian di rumah. Barakofikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke 1065. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jama'atin tudha'ifu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina di'fa. Wa dhalika annahu idha tawaddu'a fa asal wudhu thumma kharja lil masjid la yukhriju ila sholah lam yakhtu khutwatan illa rafi'at lahu biya darajatun wa khutat anu biya khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith taqul allahumma shalli alaihi allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadara shalah muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah itu lebih bagus berkali-kali lipat daripada sholatnya di rumahnya atau di pasar dengan kelipatan 25 tingkat. Hal itu disebabkan karena ketika dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya dapat kebaikan, kemudian keluar ke masjid dengan niat hanya sholat, maka setiap langkah itu diangkat derajatnya dan dihapus satu kesalahannya. Dan jika dia sholat, maka malaikat terus mendoakan kebaikan untuk dia selama dia di tempat sholatnya, selama belum hadas, belum kentut ya. Nah, malaikat mendoakan, ya Allah salli alaih, pujilah dia. Allahumma arhamu, ya Allah rahmati dia. Ditambah lagi orang itu dianggap dapat pahala sholat selama menunggu pelaksanaan sholat. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan ini lafaz hadisnya milik Imam Bukhari. Insyaallah ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Tadi 27 lebih tinggi tingkatannya daripada yang sholat sendirian. Ini 25. Nah, maka untuk menjelaskan masalah ini perlu kita sampaikan bahwa hal itu tidak bertentangan antara hadis yang menyebut 27 derajat sama yang 25 derajat. Karena tingkatan itu berbeda berdasarkan keadaan orang yang sedang sholat, tingkat kekhusyuannya, adab-adab sholatnya, keikhlasannya, itu kan bertingkat-tingkat. Sehingga tingkatan orang yang sholat berjamaah itu antara 25 derajat sampai 27 derajat di atas orang yang sholat sendirian. Tergantung tadi itu kekhusyuannya, keikhlasannya, dan adab-adabnya ketika sholat. Nah, puncak-puncaknya itu 27 derajat. Taib barakfikum. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini menjelaskan beberapa alasan mengapa sholat berjamaah itu tingkatan derajatnya berkali-kali lipat daripada sholat sendirian. Karena yang pertama, wudhu saja sudah dihitung kebaikan. Langkah dia ketika ke masjid sudah dihitung kebaikan. Ketika dia menunggu sholat, dihitung kebaikan. Ketika sedang sholat, dihitung kebaikan. Ditambah lagi, dapat doa kebaikan dari para malaikat. Nah, barakallahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari itu merinci 27 tingkat yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah di masjid itu diperoleh dari apa saja. Nah, hadis ini sebagian menyebutkan diperoleh dari bagusnya dia wudu, diperoleh dari dia melangkahkan kaki keluar rumah menuju ke masjid, terusnya dirinci. Itu istihad saja. apa yang perlu lakukan adalah hasil ijtihad, bukan sesuatu yang dipastikan, karena bukan sabda Nabi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa riwayat tentang keutamaan sholat jamaah yang sampai 27 derajat tadi, intinya gak ada ruginya kita sholat berjamaah apa ini di masjid. Semuanya menjadi kebaikan untuk kita, dunia akhirat. Nah, ya kan? Kalau akhirat jelas, dunia tadi tidak sampaikan ya. Mumpung ada kesempatan bertemu dengan teman-teman yang soleh, gunakan kesempatan itu untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat. Tidak masalah, walaupun urusan dunia, yang penting tidak dalam masjid, ya kan? Nah, bisa di luar masjid setelah sholat, ya. Nah, untuk kerjasama apa, bisnis apa, ya kan, saling jualkan barang atau informasi-informasi yang bermanfaat, ya. Nah, kepentingan dunia tidak apa juga. Jadi gak ada apa ini ruginya. Barakofikum. Kemudian dalam hadis berikutnya yang ke 1066, qala rahimahullah wa anhu qala ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya rasulullah laisa liqa'id yaqutuni ilal masjid fasa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu rahisalahu fayusalliya fi baitihi farakhasalahu falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'u nida' bisalah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita ada seorang laki-laki buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya penuntun yang menuntunku ke masjid." Laki-laki itu minta agar Rasulullah SAW memberi rukhsah atau keringanan kepadanya agar bisa sholat di rumah. Saat itu Rasulullah kemudian memutuskan memberi rukhsah kepadanya. Tapi setelah dia meninggalkan beliau, beliau memanggil lagi laki-laki tadi dan bersabda, "Apakah kamu masih mendengar suara azan untuk sholat?" Laki-laki buta tadi menjawab, "Ya, saya mendengar." Maka Rasulullah menyatakan, "Maka penuhilah panggilan itu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Masya Allah ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa laki-laki yang buta ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Namanya ialah Abdullah. Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ada yang mengatakan namanya Amr. Jadi Amr Ibnu Ummi Maktum. Ya. Nah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki buta yang seharusnya layak dapat rukhsah untuk sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid karena gak ada yang nuntun, ya, masih ditekankan untuk sholat jamaah di masjid kalau mendengar azan. Padahal itu adalah rukhsah yang syar'i, diterima, layak dapat apa ini? Rukhsah. Tapi kalau mendengar azan, Nabi masih menekankan orang ini untuk datang ke masjid. Nah, bagaimana caranya? Gak ada yang nuntun. Nah itu, dia harus berusaha meraba-raba ya tempat-tempat yang bisa menuntunnya ke masjid. Nah, padahal dia itu sebetulnya dapat apa ini? Rasul. Kenapa beliau mencabut rasanya supaya tidak tasahul, bermudah-mudahan dalam memanfaatkan rukhsah. Nah, lalu bagaimana dengan yang matanya masih bisa melihat? Bisa naik motor, bisa nyupir mobil, ya, bisa naik sepeda listrik, bisa apa lagi, naik becak, bisa jalan. Nah, lihat dengan jelas. Nah, lebih ditekankan lagi untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Harusnya malu, ya kan, dengan orang buta tadi. Nah, saya secara pribadi pernah menyaksikan, ya, orang yang buta yang rajin sholat ke masjid. Mungkin pernah saya ceritakan, ya. Nah, jadi keberadaannya di Kalimantan, daerah Pangkal Lambun sana, Kalimantan Tengah. Dia buta. Kadang dituntut anaknya, kadang sendirian. Ya, kenapa kok bisa sendirian? Dia berusaha untuk melatih dirinya bagaimana bisa sampai ke masjid. Ternyata dia melakukan itu karena dia dapat tugas sebagai muadzin di masjid itu, ya, Masjid Ahlussunnah, Masjid Salafiyah, ya. Nah, sehingga dia lebih semangat masjid padahal buta. Jadi gini-gini, rapat-rapat yang atau apa, termasuk pakai sandal, naruh sandalnya itu dia berusaha untuk merasakan di mana posisinya nanti ketika akan pulang. Saya amati, ini benar-benar buta, bukan buta-butaan, ya. Bisa. Ketika pulang, saya sengaja mengamati apakah dia bisa mengambil sandalnya lagi. Ternyata bisa. Nah, ya kan? Nah, karena dia termotivasi dengan tugas sebagai muadzin dan dia harus bisa melakukan seperti orang yang normal, harus melatih dirinya. Sehingga tidak ada lagi kesan berat sholat jamaah. Itulah sebabnya yang masih bisa melihat dengan normal harusnya malu dengan orang buta seperti itu. Harusnya lebih semangat ke masjid mumpung masih bisa melihat, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, memang begitu manusia, kalau kondisinya dia itu tidak sedang ada masalah, lupa biasanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau dia mendapatkan keterbatasan-keterbatasan, itu termotivasi untuk apa ini? Bangkit. Bagaimana bisa memaksimalkan apa yang masih tersisa? Misalkan orang buta tadi, dia punya anak, punya istri, dia wajib memberi nafkah, ya kan? Nah, dia gak mau kemudian berpangku tangan. Nah, dia jual bensin, eceran, ya. Nah, itu dia ke SPBU kulaan bensin sendiri, ya. Nah, diantar, gitu. Wadahi botol ini, ngerti ini Pertalit, Pertamak. Bahkan dia bisa kelistrikan, ya. Nah, mau ada yang konset ini, yang tahu itu kekuasaan dari Allah, ya. Nah, mana kabel yang main, mana yang plus. itu semuanya gak langsung bisa, berlatih, ya kan? Berlatih. Kenapa? Kalau gak berlatih, dia akan apa ini? Selamanya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sehingga termotivasi itu bangkit, memaksimalkan kemampuan yang tersisa untuk hasil yang maksimal. Masya Allah ya. Kalau dia seandainya kembali terbuka matanya, mungkin dia akan bisa melakukan yang lebih baik lagi. Tapi belum tentu, ya kan? Orang itu kalau dalam kondisi di atas kenikmatan, semuanya serba kecukupan, semuanya serba normal, itu lebih apa ini? Berpotensi untuk tidak mensyukurinya, ya. Nah, baik. Baru tahu harga nikmat itu ketika anggota badannya dicabut oleh Allah. Matanya hilang, gak bisa lihat lagi. Kakinya gak bisa jalan lagi. Tangannya gak bisa pakai lagi. Itu baru paham berapa harga nikmat itu, ya. Nah, mumpung masih semuanya bisa dipakai, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu diuji dulu baru tobat, baru sadar. Karena kita enggak bisa menjamin ketika diberi musibah itu bisa sabar, ya. Nah, sehingga enggak usah nunggu diuji. Mulai saat ini harus bangkit, berbenah untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, hadis berikutnya yang ke 1076. Wa an Abdillah wakila Amr ibn Qais al-Ma'ruf bibni Ummi Maktum al-Mu'addin radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam was-siba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasmu hayya al-salah hayya al-falah fa hayya halla. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa makna hayya halla ta'al. Ini yang menjelaskan hadis tadi tentang siapa laki-laki buta tadi. Dari sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum, ada yang mengatakan Amr ibn Qais ibn Maktum, ya, Amr ibn Maktum. Nanti Qais di sini kenal dengan ibn Ummi Maktum, ibn Qais, Amr ibn Qais, ya. Mu'adzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kota Madinah saat ini banyak binatang-binatang yang berbisa, itu ular, kalajengking, dan banyak binatang-binatang buas." Nah, saat itu tidak seperti sekarang, ya. Nah, saat itu masih belantara, masih banyak serigala, banyak anjing, ya, dan yang semisalnya. Maksudnya dia minta rukhsah, enggak ke masjid, ya. Maka Rasulullah balik bertanya, apakah kamu masih mendengar hayya al-shalah hayya al-falah? Itu masih. Ya sudah, kembalilah kamu untuk ke masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Makna hayya halla adalah ta'al. Jelas, ya. Di sini para ulama fuqaha menjadikan beberapa perkara ini termasuk udzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid selain sakit. Yang pertama, al-bardus syadid, cuaca yang sangat dingin. Sangat dingin itu kalau keluar benar-benar mau dia bisa pingsan, menggigil, ya. Nah, salju puingin ya, kalau keluar tuh langsung gigil, bisa pingsan, bisa sakit. Atau al-matar, turun hujan, termasuk udur, gak sholat bersama di masjid. Atau ad-dulma syadidah, gelap gulita. Nah, ini disamakan dengan orang yang buta. Gelap gulita, gak ada senter, gak ada apa ya, sehingga kita itu kesulitan ya. Nah, untuk mencari lokasi masjid. Ya tentunya gelap gulita di sini itu gak ada penerang ya. Kalau gelap gulita tapi masa ada lampu ya jadinya terang ya. Ada senter ya jadi terang ya. Ada senter HP ya terang ya. Masih gelap gulita itu, listrik mati, gak ada penerang apapun. Sehingga dia gak bisa berjalan menuju ke masjid dan susah menemukan lokasi masjid. Nah, ini disamakan dengan orang buta tadi, termasuk udur. Kemudian keadaan yang mencekam, yang dikepung oleh musuh, atau di situ binatang buas berkeliaran di perkampungan, ya, dalam keadaan belum ada penanganan. Di harimau-harimau, singa, serigala pada keluyuran di perkampungan. Mereka mungkin karena kebakaran hutan, hutannya panas, menuju ke perkampungan penduduk. Nah, sehingga ketika pergi ke masjid, mesti akan apa ini? Berhadapan dengan harimau, serigala, singa. Ya. Madarat ya kan? Diterkam, mati, diudur ya. Nah, baik. Demikian. Tapi kalau tidak ada udur sama sekali, datanglah ke masjid. Kenapa? Karena yang buta saja, yang kondisinya seperti itu, Rasulullah masih meminta Ibnu Maktub untuk datang ke masjid. Bukan berarti udurnya tadi ditolak, tidak. Tetapi itu ada kesan agar tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan dengan udur ya. Sehingga cari-cari udur, padahal sebetulnya tidak termasuk udur gitu. Dikatakan udur memang benar-benar kita itu mengalami jalan buntu dan tidak ada lagi cara untuk bisa melakukannya, sehingga udur ya. Nah, kalau Ustaz, bagaimana kalau ke masjid ternyata di sekitar rumah banyak belalang, masa menghadapi belalang saja apa ini takut ya? Nah, di sekitar rumah banyak laron, ya. Masa laron saja ditakuti, ya kan? Nah, jadi bukan udur itu. Tapi kalau di sekitar rumah kita itu adalah singa, harimau yang keliaran, kalau kita keluar benar-benar jadi mangsanya, itu benar-benar udur, ya. Nah, begitu. Ustaz, di sekitar rumahku kambing-kambing berkeliaran. Apakah boleh aku sholat di rumah? Kan aku takut sama kambing. Ya, bukan udur ya. Nah, itu ketakutannya terlalu berlebihan ya. Nah, tarfikum. Jadi seperti itu. Supaya tidak bermudah-mudahan dalam masalah apa ini? Udur. Kita benar-benar berusaha untuk melaksanakan ibadah. Kalau memang benar-benar terpaksa, tak bisa, sudah dengan segala cara tak bisa, baru udzur namanya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 1068. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtatoba thumma amura bis salati fayu'addan laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma ukhalifa ila rijal fa ukhira qailayhim buyutahum muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku berencana untuk memerintahkan petugas membawa kayu bakar untuk dinyalakan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan salat, dan aku perintahkan orang untuk menjadi imam sholat. Kemudian aku akan patroli ke laki-laki yang tidak sholat jamaah untuk aku bakar rumahnya. Tafakut alaih. Hadis sepakat alaih mempunyai wa muslim. InsyaAllah. Ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu wajib. Seandainya tidak wajib, enggak akan ada ancaman bakar rumah. Ya, silakan sholat di masjid atau tidak, sholat lebih bagus enggak ke masjid juga enggak apa-apa, itu baru enggak wajib. Tapi kalau ada ancaman bakar rumah loh, itu bukan ancaman yang ringan, berat, menunjukkan perintah untuk sholat jamaah itu wajib. Kalau ada yang mengatakan justru hadis ini menunjukkan sholat jamaah agak wajib. Buktinya apa? Di Rasulullah nyuruh orang adzan, nyuruh orang jadi imam, terus beliau enggak ikut sholat jamaah, malah patroli. Ya kan? Nah, jawabannya adalah itu udzur syar'i. Nah, jadi ini termasuk udzur syar'i yang disepakati oleh fuqaha. Bahwa patroli atau berjaga untuk keamanan bersama itu ada udzur baginya, tidak sholat berjamaah, tapi diusahakan dia berjamaah dengan kelompok patroli tadi. Ya, seperti kalau jaga di perbatasan ribat, menjaga negeri kaum muslimin dari penyerangan orang-orang kafir yang tempatnya itu berdekatan dengan negara kaum muslimin, maka dia boleh tidak sholat jamaah di masjid. Ada udzur. Nah, dia sholat di situ bersama tim jaga. Nah, atau seperti ini, jadi petugas atau polisi khusus sholat, ya. Toko-toko yang masih buka supaya tutup, itu kan butuh patroli, ya kan? Nah, ini mereka-mereka ini dapat udzur, gak ikut sholat jamaah bersama imam saat itu. Termasuk jaga sesuatu yang kalau gak dijaga berbahaya, Ka'bah, ya macam-macam, ya. Mesti ada polisi-polisi jaga sholat, dia jaga, ya kan? Nah, kenapa? Karena sudah terjadi ada peristiwa pembunuhan terhadap imam sholat, ya, atau pengerusakan terhadap Ka'bah atau semisalnya, ya. Nah, demikian. Atau petugas-petugas pos jaga di pondok pesantren yang santrinya banyak, barangnya banyak. Ya, ini kalau seandainya enggak dijaga benar-benar, barang-barangnya dicuri. Apakah ada peristiwa seperti itu? Ya sudah terjadi. Nah, maka saat itu boleh dia tidak ikut sholat berjamaah dengan imam. Jadi berjamaah sendiri bersama apa ini? Tim jaganya. Ya. Nah, jadi tidak kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa sholat berjamaah tidak wajib karena Rasulullah menyuruh orang adzan, menyuruh orang jadi imam sholat, terus beliau gak ikut sholat jamaah, malah patroli. Nah, ya kan? Nah, itu istidlal yang salah. yang benar justru itu ada udur. Nah, lain kan, kalau ada udur itu gak apa-apa kalian tidak sholat jamaah ya. Nah, kamu kenapa gak sholat jamaah? Sakit. Iya, gak masalah kan? Sudah gitu aja. Kamu kenapa gak sholat jamaah? Nah, karena ini itu yang hujan deras. Ya, ya sudah gak masalah. Yang wajib itu yang tidak ada udur, dalam kondisi aman, dalam kondisi longgar, ya, mukim tidak safar, sehat tidak sakit, balik bukan anak-anak, ya kan, laki-laki bukan wanita, sudah baru wajib. Yang selain itu tidak wajib. Nah, hadis berikutnya yang ke 1069. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man sarahu ayyalqallah ta'ala ghadan musliman falyuhafid al haulai salawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah syar'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitu fi buyutikum kami salli hadal mutakhallif fi baitih la tarqtum sunnata nabiyikum walau tarqtum sunnata nabiyikum la balaltum walakad ra'aituna wa maitakhallafu anna illa munafiq ma'lumun nifaq walakad kana rajul yu'tabi yuhada baina rajulain hatta yuqama fissaf. Rawahu Muslim. Wa fi riwayah qala inna Rasulullah s.a.w. allamana sunanil huda wa inna min sunanil huda as-salah fil masjid aladhi yu'addanu fihi. Nah, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ini ucapan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah dalam keadaan matinya muslim, husnul khotimah, maka adalah dia menjaga sholat lima waktu yang di situ dikumandangkan adzan. Sungguh Allah Ta'ala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, di antaranya ialah sholat lima waktu. Kalau kalian sholat di rumah seperti sholatnya orang yang suka meninggalkan jamaah di rumah, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian sesat. Sungguh aku melihat yang tidak sholat jamaah itu adalah orang-orang yang benar-benar terkenal kemunafikannya. Sungguh didatangkan untuk sholat berjamaah. Nah, orang-orang yang dibopoh, ya, dibopong dua laki-laki sampai bisa berdiri di shaf. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kita sunnah-sunnah petunjuk. Di antara sunnah-sunnah petunjuk ialah sholat di masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya. Nah, taib. Di sini Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, menghukumi orang yang sholatnya berjamaah aktif akan dapat husnul khotimah. Insyaallah ya. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa ada udzur dihukumi sebagai orang munafik. Nah, dan yang ketiga, sholat berjamaah di masjid itu termasuk dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diamalkan. Para sahabat saat itu kalau gak bisa ke masjid karena sempoyongan begitu, minta dibopong dua orang supaya bisa ikut sholat. Ya, nah, insya Allah. Barakufikum. Taib. Hadis yang terakhir yang ke-1070. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qaal samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha 'alaihim syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dhibbu min al ghanam bil qasiyah. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dalam sebuah desa atau dusun sudah ada 3 orang kok tidak sholat jamaah, maka mereka telah dikuasai oleh setan. Akan tidaklah kalian berjamaah, sesungguhnya serigala itu memangsa kambing yang sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Taib, jadi di sini jamaah bisa dilakukan walaupun 3 orang, ya. Satu imam, satu muadzin, satu lagi temannya jadi makmum. Tapi menurut pendapat yang rajih, dianggap jamaah itu minimal 2 orang, ya, satunya imam, satunya makmum. Kalau di daerah terpencil ada 2 orang atau 3 orang muslim yang enggak sholat jamaah, mereka malah alasannya cuma sedikit, maka berarti mereka telah dikuasai setan. Ya, apalagi kalau banyak, ya, berarti tambah dikuasai setan lagi. Ya, ingat, serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Berarti tidaklah kita berjamaah, ya. Kalau sendirian di rumah, gak jamaah, berarti dia telah diapain? Dimangsa serigala. Serigala itu adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dapatnya 27 derajat untuk sholat jamaah, apakah didapat pada jamaah kedua setelah sholat jamaah pertama selesai, Ustaz? Sholat dilakukan juga di masjid juga, bagaimana dengan sholat berjamaah di musola, plaza atau kantor, apakah dapat juga 20 derajat? Ya, kemungkinan gak dapat. Kan tak bilang tadi, tergantung kekhusyuannya, adab-adabnya, tempat dia sholat, ya. Maksimal 27 derajat, ya. Nah, tapi kalau sholatnya asal-asalan walaupun jamaah, ya kemungkinan dapat 20 derajat atau 15 derajat gitu, ya. Nah, begitu maksudnya, ya. Nah, dalam kenyataannya orang buta ada bertingkat-tingkat. Ada yang buta 100%, semuanya gelap, enggak bisa membedakan malam dan siang. Ada yang buta 75%, masih bisa melihat adanya cahaya, sehingga masih bisa melihat bayangan manusia atau benda. Anjuran Nabi apakah untuk juga yang 100%? Ibnu Ummi Maktum itu 100% buta. Ya, nah, sehingga kalau hanya 75%, ya lebih ditekankan lagi untuk melatih dirinya ke masjid, ya. Nah, dengan melihat cahaya sebagai isyarat. Nah, turun hujan adalah sebab gugur kewajiban sholat jamaah. Pertanyaannya, apakah termasuk gerimis yang sedikit seperti embun? Kan sudah saya bilang, jangan bermudah-mudah dengan apa ini, udur, ya. Nah, memang udur, tapi kita coba, kita kesulitan atau tidak untuk sholat ke masjid berjamaah. Kalau kesulitan, memberatkan, udur. Kalau enggak kesulitan, ya cuma netes sedikit, kayak embun, enggak basah kuyup itu kok. Nah, ya, kesulitan enggak, masih belum perlu payung, tangannya tinggal digirikan saja itu, masih belum basah, ya. Nah, begitu. Yang mendapat udzur syar'i termasuk menjaga ketertiban anak saat sholat berjamaah agar tidak bermain-main. Ya, kalau ada kemaslahatan semacam itu, enggak masalah. Tapi dia dianjurkan ada timnya sehingga dia bisa sholat berjamaah dengan tim, enggak sholat sendirian ya. Nah, tergantung kemaslahatannya ya. Terkait udur, apakah meeting atau rapat di kantor bisa dimasukkan udur dalam jamaah? Ah, rapat ini bisa di siasati, tergantung pimpinannya ya. Pimpinannya bilang ditunda, ya tertunda ya. Sekian dulu istirahat, sholat nanti lanjut, ya bisa ya, tergantung pimpinannya. Bahkan izin untuk sholat pun bisa ya. Nah, maaf Pak pimpinan ya, saya minta izin sholat dulu, saya menerima keputusan rapat. Gitu. Kalau rapat memutuskan kamu di PHK, siapa? Is gampang saja kan? Naam. Begitu. Masjid dikumandangkan adzan, tapi tidak ada jamaahnya. Itu siapa yang apakah tetap sholat walaupun sendirian? Itu tanda akhir zaman. Ya masa dia berpulang ya, ya mau enggak mau ya sholat ya, yang ada di komat ya, yang makmum ya. Nah, barakofikum. Nah, masya Allah ya. Nah, kondisi seperti ini ya paling enggak harus digabungkan lah, atau bagaimana janjian supaya enggak sendirian ya. Nah, atau kalau dia tahu memang enggak ada yang sholat jamaah di situ, ya sudah dia pergi ke masjid yang lain saja, gabung ya. Nah, kan begitu. Apalagi kalau masjidnya dekat. Nah, harus sholat di sini Ustaz ya. Kalau enggak di sini saya enggak bisa sholat. Enggak, Bu. Lebih gabung saja ke tempat yang lain di saat-saat tidak ada jamaah. Duhur, asar, ya. Gabung ke masjid yang lain saja. Atau cari solusi ya, janjian duhur asar mohon ya, gantian temani saya satu orang, lumayan gitu. Jangan kemudian dibiarkan dia terus sendirian adzan iqamah sholat sendirian. Nah, ini dalam keadaan dia bisa pindah ke masjid yang lain, dalam keadaan dia bisa menghubungi temannya untuk mendampinginya ya. Nah, wallahu taala al-bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.